بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله di antara prinsip besar dari prinsip-prinsip agama, salah satu pilar utama dari pilar-pilar prinsip sunnah, salah satu tonggak utama dari tonggak-tonggak manhaj salaf, ini merupakan perintah ilahi, perintah nabawi, ini merupakan wasiat nabawiyah, ini merupakan manhajun salafi, ialah prinsip al-ijtima' bil-haqqi wa'alal-haqqi wa'adamut tafarq wal-ikhtilaf. Persatuan dengan kebenaran di atas kebenaran, tidak diperbolehkan berpecah belah dan ikhtilaf yang tercela. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan bersatu di atasnya, berkumpul di atasnya, dan jangan kamu berpecah belah. Ini prinsip yang masyhur di kalangan salafiyin. Banyak dibahas dan diulas oleh para ulama una. Sangat diperhatikan oleh salafun saleh. Termasuk prinsip yang sensitif di kalangan para ulama una. Ketika ada upaya-upaya memecah belah kaum muslimin, memecah belah ahlu sunnah, memecah belah salafiyin, memecah belah ulama sunnah, reaksi para ulama, reaksi para masyayikh, reaksi para duat sangat keras. Ketika ada upaya-upaya untuk menggoyahkan persatuan muslimin, mencabik-cabik persatuan ahlu sunnah salafiyin, reaksi para ulama sangat keras. Tidak jarang sebagian pihak dinyatakan menyimpang, keluar dari daerah sunnah, daerah salafiyah. Di antara poin-poin penyimpangannya adalah at-tafriq, memecah belah ahlus sunnah, memecah belah salafiyin, memecah belah ulama sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga prinsip ini sangat mendasar, wajib dijaga, diperhatikan oleh kaum muslimin, terutama ahlus sunnah salafiyin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, secara khusus di antara bentuk al-ijtima' bil haqqi wa al-haqqi wa 'adam al-iftiraq ialah at-ta'akhi fillah, at-ta'akhi fillah walillah wa 'ala ta'atillah, saling bersaudara, merajut persaudaraan, membina ukhuwah islamiyah, fillah ay fi sabilillah, di jalan Allah, walillah ikhlasan, ikhlaskan Allah tabaraka wa ta'ala, wa ala ta'atillah, dan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ukhuwah islamiyah di antara kaum muslimin di atas bimbingan syariah. Lebih khusus lagi ukhuwah di kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin di atas minhajun nubuwah. Ini juga merupakan prinsip besar, prinsip mulia yang dihasung dalam Quran dan sunnah, untuk lebih menguatkan persatuan, lebih mengokohkan persatuan, lebih mewujudkan persatuan alal haq. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Hujurat, Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukminin hanyalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertikai. Bertakwalah kepada Allah, pasti kamu akan dirahmati olehnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah khabar yang mengandung makna perintah. Khabarun bimakna insya. Lafadznya berita mengandung unsur perintah. Hasungan kepada segenap kaum muslimin untuk bersaudara dengan keimanan di atas keimanan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam banyak riwayatnya, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais, semoga Allah meridhai beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin untuk mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan, wa syabaka baina asabihi, dan beliau merekatkan di antara jari jemarinya. Hakala. Berita dengan makna hasungan, seyogyanya, seharusnya ukhuwah di kalangan kaum muslimin, kaum mukminin ahlus sunnah itu seperti sebuah bangunan, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling meneguhkan, saling menyatukan, saling merapatkan, saling merajut, saling membina, sehingga sangat kokoh bak bangunan yang kokoh. Juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsal jasad." Permisalan kaum mukminin di dalam hal rasa saling cinta di antara mereka, rasa saling rahmah, saling menyayangi di antara mereka, saling ta'atuf, saling bantu-membantu, gotong royong di antara mereka, seperti sebuah jasad, satu tubuh. Sehat-sehat semua, ada yang sakit, semua merasakan sakitnya. Berita dengan makna perintah, hasungan semestinya, seyogianya, ukhuwah di kalangan kaum muslimin, ukhuwah di kalangan ahlu sunnah, dengan dasar mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang, ta'atuf, saling bersolidaritas, saling membantu. Seyogianya ukhuwah di antara mereka itu sangat menyatu, sangat erat, sangat rajut, bagaikan satu tubuh, satu jasad yang tidak mungkin dipisahkan. Ini semuanya menggambarkan betapa prinsip ini sangat diperhatikan, sangat agung, sangat mulia dalam Islam. Upaya untuk al-ijtima' bil-haq wa'al-haq. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam Al-Quranul Karim bahwa ukhuwah Islamiyah yang terajut di tengah-tengah kaum muslimin, terajut di tengah-tengah ahlu sunnah wal jama'ah salafiyin, ukhuwah di atas sunnah, itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jal. Nikmat yang sangat agung dari Allah Azza wa Jal. Itu semua dengan nikmat Allah, anugerah dari Allah Azza wa Jal. Disebutkan di Ali Imran 103, Allah menegaskan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا." الآية. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang dari kabilah Aus dan Khazraj. "Idh kuntum a'da'a," ketika kalian dahulu bermusuhan di masa jahiliyah, sebelum datang Islam, saling bertikai, saling berselisih, berpecah belah, bermusuhan, berperang antara Aus dan Khazraj, padahal mereka adalah satu keluarga, Bani Qailah. "Fa'allafa baina qulubikum," lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian, diberi hidayah dan taufik memeluk agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka semua menjadi muslimin. Allah menegaskan, "Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana," maka jadilah kalian dengan nikmat Allah semata menjadi bersaudara. Semuanya muslimin, semuanya mukminin, semuanya ibadallah, hamba-hamba Allah, menyatu dengan keislaman, terajut ukhuwah dengan keislaman, hilang permusuhan, hilang pertikaian, hilang perpecahan, hilang permusuhan dan pertumpahan darah di antara mereka dengan nikmat ukhuwah dari Allah Azza wa Jalla bil Islam, dengan masuk Islamnya mereka bersaudara. Mereka pun dijuluki sebagai sahabat Ansar, sebagai pembela-pembela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua kali kata-kata nikmah, menegaskan ukhuwah Islamiyah dengan Islam dan sunnah merupakan nikmatun azimatun minallah, nikmat yang sangat besar, yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini murni mauhibah, anugerah murni dari Allah Azza wa Jal. Hanya Allah yang bisa menyatukan hati. Hanya Allah yang bisa menyatukan hati muslimin, merajut ukhuwah di antara mereka. Di Al-Anfal ayat yang ke-63 Allah menegaskan kembali, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau seandainya engkau wahai Nabi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu melembutkan di antara hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Penegasan bahwa ukhuwah yang teracut itu merupakan mauhibatun azimatun minallahi tabaraka wa ta'ala wahdah. Anugerah besar dari Allah semata. Allah yang mentakdirkannya, Allah yang memudahkannya, Allah yang memberikan kelembutan hati kepada mereka semua kaum muslimin. Allah pula yang membuat mereka diberi kemudahan merajut ukhuwah di antara mereka semua. Nabi tidak sanggup sallallahu alaihi wasallam dikasih fasilitas dunia dan seisinya tidak mampu melembutkan hati-hati mereka. Ini semua menggambarkan betapa besar prinsip ini barakallahu fiik. Ikhwana fi din azakumullah, ukhuwah Islamiyah ini wajib dirajut, wajib dijalin, wajib diwujudkan. Perintah kepada segenap kaum muslimin. Dan yang lebih wajib lagi adalah ukhuwah Islamiyah yang terajut itu harus dengan bimbingan syariat. Bukan dibangun di atas adat istiadat. Bukan dibangun di atas hawa nafsu, kepentingan pribadi. Hudud nasiyah. Bukan dibangun di atas tendensi duniawi. Hudud duniawiyah. Bukan tendensi duniawi. Bukan rekayasa. Bukan politik. Bukan karena duniawi yang lainnya. Tapi harus dengan bimbingan syariah. Harus dengan bimbingan syariah. Sehingga ukhuwah ini dinyatakan benar, termasuk prinsip yang benar. Kemudian ukhuwah ini menjadi nampak samaratuha, nampak buahnya, efek positifnya, dampak positifnya, kemaslahatannya, kemanfaatannya. Benar dan bermanfaat. Maka ikhwanul muslimin azzakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas, walaupun tidak semuanya dikarenakan waktu, merajut ukhuwah Islamiyah dengan bimbingan syariah. Secara umum, secara global, barakallahu fikum, ada prinsip-prinsip ukhuwah yang wajib diperhatikan. Asas-asas ukhuwah. Kemudian ada adab-adab ukhuwah yang perlu untuk dijaga, dilestarikan. Di antaranya ada penguat, pengokoh ukhuwah. Dan ada hal-hal yang wajib dihindarkan, tidak boleh dilakukan, diucapkan, dikarenakan akan bisa merusak ukhuwah tadi. Itu kalau mau dijabarkan satu per satu dengan ring, dengan detail, panjang pembahasannya. Kita akan mencoba mengangkat semampu kita, sekadar sebatas ilmu yang kita miliki untuk ini semuanya, barakallahu fikum. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, asas ukhuwah. Prinsip-prinsip dasar ukhuwah. Ikhwan fillah na'azakumullah, asas utama ukhuwah Islamiyah itu terajut dengan bimbingan syariah adalah at-tajarrud. At-tajarrudu fil ukhuwah. Harus tulus, jujur, ikhlas, tanpa tendensi, tanpa kepentingan. Ya. Al-ukhuwah. La takunu maqbulatan 'inda Allah wa la takunu 'ibadatan hatta takuna mujarradatan min ayyi naf'in wa min ayyi ma'rabin khas wa innama hiya lillahi wa fillahi wa ala ta'atillah. Ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah, tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jal, tidak berubah, tidak menjadi sebuah amal ibadah hingga dia dikosongkan, dibersihkan dari semua kemanfaatan-kemanfaatan atau kepentingan-kepentingan pribadi secara khusus. Tetapi ukhuwah itu lillah, ikhlasan, ikhlas tulus karena Allah, wa fi sabilillah, wa fillah, dan di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala ta'atillah, dan di atas ketaatan kepada Allah. Lillah, wa fillah, wa ala ta'atillah. Itu yang dikatakan ukhuwah fillah. Dasarnya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan bencinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Betul-betul kamu bersaudara dengan saudara kamu, berukhuwah dengan saudara kamu, lillah. Dia teman saya, dia saudara saya muslim, dia seorang sunni, temanku, sahabatku, saudaraku, dikarenakan sunnahnya, dikarenakan salafiyahnya, dikarenakan kesolehannya, dikarenakan ketakwaannya. Dari lubuk hati yang paling dalam. Itu ukhuwah. Bukan karena dia satu daerah sama saya. Sama-sama Manado misalkan. Bukan karena dia satu profesi dengan saya. Sama-sama penjual herbal misalkan. Bukan pula karena sebuah rekayasa. Apalagi sebuah makar. Naudzubillah. Itu menunjukkan kebusukan hati. Itu menunjukkan kekejian niat. Harus lillah, wa fillah, wa ala ta'atillah. Kita mencintai dia karena Allah. Kita merajut ukhuwah dengan dia karena Allah. Itu dorongan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena keimanan. Karena keislaman. Dorongan kita yang memotivasi kita ibadah. Beribadah kepada Allah dengan ukhuwah ini. At-taqarrubu ila Allah bihadhil ukhuwah. Kita bertaqarrub kepada Allah dengan ukhuwah ini. Beramal soleh kepada Allah dengan ukhuwah ini. Yang memotivasi kita untuk berukhuwah itu imtithalan di amrillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Untuk melaksanakan perintah Allah dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus hasungan kaum salaf dan para ulama una. Itu ukhuwah. Itu asasnya. Itu pondasinya. Itu prinsipnya. Bukan karena dipaksa oleh seseorang. Bukan karena terpaksa oleh kondisi. Bukan pula karena sebuah tendensi. Apalagi sebuah makar yang dipersiapkan di kemudian hari. Lah. Itu semuanya niatan-niatan yang bakal merusak ukhuwah tadi. Yang membuat ukhuwah tadi tidak lagi bernilai sebagai ibadah kepada Allah. Dan tidak akan membuahkan hasil apapun. Barakallahu fikum. Lillahi wa fillahi ikhwan. Jangan kemudian mengibarkan bendera ukhuwah Islamiyah setelah diminta, dipaksa oleh banyak pihak. Selama ini berseteru. Selama ini bertikai. Selama ini membenci. Selama ini memusuhi. Selama ini ila akhirihi. Terpaksa mengibarkan bendera ukhuwah Islamiyah. Merajut ukhuwah Islamiyah dikarenakan dorongan dan paksaan dari banyak pihak. Gak ikhlas ukhuwahnya. Tidak tulus ukhuwahnya. Tidak jujur ukhuwahnya. Niat yang tahu hanya Allah Azza wa Jal. Tapi akan nampak dari mazharnya. Tampilan zahirnya. Dan itu nanti tidak akan bisa mewujudkan sebuah kemanfaatan, sebuah kemaslahatan. Tidak ada samarahnya dari sebuah ukhuwah tadi. Dasarnya ya sekian banyak riwayat yang menjelaskan tentang al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Semuanya menggunakan fillah. Di antaranya Allah mengatakan dalam disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, datang dari beberapa orang sahabah sehingga dia dikatakan hasan li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat ialah loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Umam al-Bahili, faqad istakmara al-iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. dalam hadis Anas bin Malik dalam Bukhari Muslim juga masyhur, ada tiga perkara. Barang siapa yang tiga itu ada pada dirinya, maka dia akan mendapati manisnya iman. Di antara poinnya adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi yang lain, riwayat ketika menjelaskan tentang masalah keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, manzilat, ukhuwah, semuanya menggunakan bahasa al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Maka diambil sebuah prinsip yang sangat agung, yang sangat mulia, ialah at-tajarrudu fil ukhuwah. Ikhlas, yang ikhlas, yang tulus, yang jujur ukhuwah itu. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada tendensi duniawi, tidak ada itu semuanya. Semuanya murni ikhlas lillahi fillah. Prinsip yang kedua, ialah al-munasahah atau an-nasihah. Saling menasihati karena Allah. Saling memberikan nasihat karena Allah tabaraka wa ta'ala. Di satu sisi barakallahu fikum, nasihat ini merupakan tonggak agama. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Demikian sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya dalam Sahih Muslim dari Ibnu Madari, semoga Allah meridhai beliau. Ibnu al-Jauzi rahimahullah menyatakan an-nasihatu afdhalud dini wa akmaluhu. Nasihat agama yang paling afdal, yang paling sempurna. Di sisi yang lain barakallahu fikum, nasihat ini, munasaha ini adalah samanul ukhuwah. Harga yang harus dibayar dalam berukhuwah. Itu bahasanya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau melemparkan pertanyaan kepada para hadirin dalam majlis beliau tentang ukhuwah, apa samanuha? Banyak yang menjawab. Ada yang mengatakan an-nasiha. Naam, hadza huwa. Nasihat. Saling menasihati di antara kaum muslimin, saling menasihati di antara ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, itu merupakan hak ukhuwah. Itu merupakan bayaran ukhuwah. Itu merupakan bukti ukhuwah yang jujur. Ukhuwah yang shadiqah. An-nasihah. Maknanya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Keinginan dan kehendak menghendaki kebaikan-kebaikan untuk pihak yang dikasih nasihat. Baik kebaikan pada duniawiahnya atau kebaikan pada agamanya. Dikarenakan menghendaki sebuah perkara kebaikan kepada orang lain, maka dia akan menyampaikan itu nasihat dengan sebaik mungkin, sebijak mungkin, setepat mungkin, secara waktunya, kondisinya, momennya, situasinya, semuanya. Nah, nasihat. perkara penting yang harus ditanamkan oleh kita semua adalah ketika ada saudara kita yang Muslim, Sunni, Salafi, memberikan masukan kepada kita, nasihat kepada kita, yang pertama wajib kamu terima. Yang kedua, tanda saudaramu ini mencintai kamu karena Allah. Kalimat hikmah, kalimat bijak yang biasa disampaikan oleh para hukama dan para ulama, mereka mengatakan, man ahabbaka nahaka wa man abghadaka aghraq. Seseorang yang mencintai kamu, dia pasti akan melarang kamu. Seseorang yang membenci kamu, dia pasti akan membiarkan kamu. Bukti cinta seseorang kepada kita itu, dia ini orang yang suka menasihati. Mungkin kalau kita bahasakan ini orang ribet. Dikit-dikit ngomong. Itu kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan, tanda dia mencintai kita. Mana hamba kana haka. Ketika posisi kamu misalkan mengalami pergeseran akidah, mengalami perubahan manhaj, mengalami keanehan dalam bermuamalah, mengalami ketimpangan dalam berakhlak, lalu ada orang yang kemudian menegurmu, memberi masukan kepadamu, menasihati kamu dengan cara baik-baik, empat mata, forum khusus, diskusi khusus, tanda dia mencintai kamu. Tidak menginginkan diri kamu terjatuh di dalam kebinasaan, atau kehancuran, atau penyimpangan, atau kemungkaran, atau dosa. Diumpamakan kayak kamu sedang di tepi jurang. Dia akan berusaha menegur kamu. Awas, hati-hati, ada jurang. Awas, hati-hati, membahayakan. Tanda dia mencintai kamu. Kewajiban kamu menerimanya. Itu yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW. Yaqbalu nasiha. Menerima nasihat dari siapapun. Selama itu diketahui. Perkara hak, perkara nasihat. Ketika ada pihak-pihak yang justru membiarkan kamu. Dalam ketimpangan dan penyimpangan tadi. Justru orang ini membenci kamu. Tidak suka dengan kamu. Dia ingin menjerumuskan kamu. Diumpamakan kayak orang yang sedang di tepi jurang. Dia mau jatuh, mau terpelanting. Dibiarkan sama dia. Oh, enggak apa-apa. Aman. Oh, enggak apa-apa. Jurangnya enggak dalam. Oh, enggak apa-apa. Udah biasa. Oh, enggak apa-apa. Tindakan kamu benar. Betul kamu jatuh setelah itu. Dia akan lari jauh, menjauh dari kamu. Kamu yang binasa, kamu yang sengsara, sementara dia tidak punya tanggung jawab sama sekali. Wallahul musta'an. Sesuatu yang miris di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, adalah abghadun nasi ilaika man yansahuka bihaq. Yang miris di zaman sekarang ini adalah barakallahu fikum. Orang yang paling kamu benci, orang yang paling tidak kamu suka, orang yang justru menasihati kamu dengan cara kebenaran. Ini sudah tidak beres. Sudah mulai ada kerusakan hati. yang kamu benci justru yang menasihati kamu. Orang yang paling kamu cintai, ahabun nasi ilaika man yurik. Orang yang paling kamu cintai, yang kamu dekatkan kepada diri kamu. Orang yang justru mengikhrak kamu, membiarkan kamu dalam kebinasaan, membiarkan kamu dalam ketimpangan-ketimpangan tadi. Entah atas nama apapun, dengan label apapun. Ini yang miris. Dalam kondisi kamu di atas penyimpangan, sebuah kemungkaran, justru mereka menabuh, dibahasakan mereka menabuh tabur, gendang untuk menyemangati kamu, tetap di atas aral batil alal mungkar. Mestinya orang ini yang kamu tegur mereka, kamu benci mereka, semestinya orang yang menasihati kamu, yang kamu cintai, yang kamu hormati, yang kamu pegangi. Allahul Musta'an. Ukhuwah Islamiyah itu harus ada munasohah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak pihak. Dengan munasohah inilah hal-hal yang kurang akan diperbaiki, hal-hal yang salah akan dibetulkan, yang sempurna semakin sempurna. Masing-masing menjadikan saudaranya sebagai cerminnya. Al-mu'minu mir'atu akhih idza wajada fi 'aiban aslahahu. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya, ketika mendapati ada aib padanya akan dia perbaiki. Ini yang membuat ukhuwah semakin safiyah, semakin murni, semakin jujur, semakin tepat, semakin benar dengan syariat. Ibadah, ketaatan ala sunnah, tidak ada kemungkaran padanya, tidak ada akhlak yang tercela padanya, tidak ada muamalah yang buruk padanya, tidak ada penyimpangan-penyimpangan padanya, apalagi yang lebih daripada itu. Munasoha. Ini penting disampaikan, barakallahu fikum, didahulukan penyampaiannya, dikarenakan memang poin ini adalah poin yang paling tidak disukai oleh kita. Padahal itu merupakan samanul ukhuwah, bayaran sebuah ukhuwah. Itu merupakan tonggak sebuah ukhuwah Islamiyah dengan bimbingan syariah. Adin an-nasiha lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk pemimpin muslimin dan untuk umumnya kaum muslimin. Masyaallah. Itu masih banyak lagi yang lain. Namun saya pandang cukup dua ini sebagai pondasi utama dalam berukhuwah. At-tajardu fil ukhuwah lillah wa fillah wa ala ta'atillah, ditopang dengan al-munasohah bihaqqin. Munasohah dengan cara yang benar, dengan cara yang bijak, barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua, ialah adabul ukhuwah. Adab-adab dalam berukhuwah. Ukhuwah itu ada adabnya, ada etikanya, ada norma-normanya. Ada etika ukhuwah. Adab-adab inilah yang akan menghiasi ukhuwah tadi semakin indah. Sekaligus itu merupakan hak ukhuwah. Sekaligus itu merupakan hal-hal mengokohkan ukhuwah. Sekaligus sebagai bukti jujurnya sebuah ukhuwah. Saya bawakan di antaranya, barakallahu fikum, dikarenakan cukup banyak, cukup panjang. Yang pertama adalah, barakallahu fikum, masing-masing kita harus menyadari bahwasanya kita berukhuwah dengan manusia biasa. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa. Sealim apapun, setakwa apapun orang tersebut, pasti memiliki sekian banyak keaiban-keaiban. La yujadu akhun salimun minal uyubi wala sahibun yakhlu min naqsin. Tidak didapati seorang ikhwah pun yang selamat dari keaiban. Tidak mungkin didapati seorang sahib, seorang sahabat yang kosong dari kekurangan. Pasti punya keaiban, pasti punya kekurangan-kekurangan. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang penting kita perhatikan. Maka jangan pernah sedikit pun berangan-angan mengharapkan kesempurnaan pada saudara kita. Enggak bakal kamu dapati, enggak bakal kamu jumpai seseorang yang sempurna tanpa celah. Maka sisi adabnya adalah ketika terjadi muncul pada saudara kita sebuah zallah au hafwah, ketergelinciran, kekeliruan, kesalahan, jangan langsung kamu tinggalkan. Jangan langsung kamu putus hubungan. Jangan langsung kamu kasih sikap yang kasar. Tetapi bantu dia untuk islahu nafsih. Bantu dia untuk memperbaiki diri. Itu kenapa di bagian sebelumnya kita tekankan yang namanya munasohah wa nasihat. Nasihati dia dengan cara yang baik. Tegur dia dengan cara yang bagus. Ingatkan dia dengan ayat Allah, hadisnya Rasulullah SAW. Dengan cara yang bijak, dengan cara yang bagus. Sisi adab yang lainnya, barakallahu fikum. Jangan engkau menyebut-nyebut aib-aib saudara kamu tadi. Apalagi dia dikenal sebagai sahibus sunnah. Dikenal dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia berupaya untuk memperbaiki diri, menghapus masa lalu. Jangan kamu sebut-sebut itu. Jangan kamu ulang-ulang itu. Apalagi dia sudah memperbaiki diri, dia sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sa'id ibn Musayyab rahimahullah pernah menyatakan, laisa min syarifin wala alimin wala dhi fadlin illa wa fihi aibun. Tidak ada seorang syarif pun, syarif yang mulia nasab dan kedudukannya, tidak pula ada seorang alim pun, tidak pula ada seorang yang punya keutamaan pun, melainkan padanya pasti ada aibnya. Walakin minan nasi man la yabtaghi an tudhkara 'uyubuhu. Tetapi ada dari sebagian orang, sebagian pihak yang seyogyanya tidak disebutkan kaiban dia. Faman kana fadluhu aktsara min naqsihi wahaba naqsahu li fadlihi. Barang siapa yang keutamaan dia itu lebih banyak dari kekurangannya, maka dia akan menghibahkan kekurangannya untuk fadhilah dia tersebut. Kekurangannya akan tertutupi dengan keutamaan-keutamaan tersebut. Demikian disebutkan oleh As-Sakhawi dalam bukunya Zail At-Tibri al-Masbuk. Abdullah bin Mubarak juga pernah menyatakan, "Idza ghalabat mahasinur rajuli ala masawi'ihi lam tuzkaril masawi', wa idza ghalabatil masawi'u 'alal mahasini lam tuzkaril mahasin." Ini disebutkan dalam Tahdzib Tarikh Dimasyq. Apabila kebaikan-kebaikan orang itu mendominasi, lebih mendominasi daripada kejelekan dia, tidak boleh disebutkan kejelekan dia itu. Dan apabila kejelekan-kejelekan dia yang lebih mendominasi kebaikan dia, kebaikan yang harus disebutkan. Yang pertama untuk ahlu sunnah, yang kedua untuk orang yang menyimpang. Seseorang yang masyhur dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, ikhwanuna, ma'ruf, namanya manusia pasti punya aib, pasti punya salah. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Itu semua tertutupi dengan sekian banyak keutamaan dia. Di sisi yang lain, dia sudah memperbaiki dirinya, yuslihu nafsah. Di sisi yang lain, sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang seperti ini tidak boleh disebutkan kejelekan dia. Tidak boleh disinggung-singgung kembali ke keburukan dia. Apalagi dijadikan sebagai daftar rapot merahnya. Ini adalah adabul ukhuwah. Dengan cara seperti ini, ukhuwah itu akan menjadi bagus. Tidak tatabu'ul aurat, mencari-cari aibnya orang, auratnya orang lain. Itu merupakan alamnya ciri-ciri kaum munafikin. Lain halnya dengan orang-orang yang masyhur dengan kejahatannya, kejelekannya, penyimpangan-penyimpangannya. Dari kalangan ashabul kabair fusaq, atau sahibu hawa, atau munharifin, fatanin, maftunin, masbuhin, ila akhirihim. Yang lebih mendominasi kejelekan mereka, keburukan mereka, ada kebaikan yang tentu. Dalam kondisi yang demikian, tidak perlu disebutkan kebaikannya. Itu sikap syar'i. Disebutkan kejelekan dia untuk ditahzir, umat diperingatkan dari bahayanya. Kebaikan tidak usah dibahas. Yang kita dapatkan poin yang pertama, ikhwan. Itu ada ukhuwah. Di antara yang merusak ukhuwah sekaligus menunjukkan betapa keji hatinya, betapa keji perangainya, ialah tatabu'ul aurat, mencari-cari aib saudara muslim, menyimpannya, ya, dimasukkan dalam daftar list red, daftar merah rapotnya. Ketika akhtadi, teman tadi itu terjatuh ke dalam sebuah ketergelinciran, dia sebutkan kembali dari mulai poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima, poin keenam, poin ketujuh, sampai selesai daftar list panjangnya itu, plus yang sekarang ini. Memang dia ini orang yang demikian. Dia orang yang demikian. Track record-nya. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam kondisi itu semua sudah dia tobat daripadanya. Dan yang ini namanya manusia. Dia tergelincir. Ini perusak ukhuwah. Allahul Musta'an menunjukkan khubuthun nafsi, kebusukan jiwa, su'ul ukhluqi, jeleknya akhlak, yang semacam ini yang bisa menghancurkan sebuah ukhuwah. Tidak ada etika dalam ukhuwahnya, tidak punya adab dalam ukhuwahnya. ya, katanya para hukama, man laka bi akhika kullih. Man laka bi akhika kullih. Siapa untukmu dengan segenap saudaramu itu? Artinya, siapa orang yang sempurna? Siapa orang yang enggak ada aibnya, enggak ada salahnya? Enggak ada. Maka perhatikan adab-adab tadi, barakallahu fikum. Nah. Di antara adab ukhuwah, ialah ad-difa' anil akh fi ghaibatihi, membela kehormatan saudara kita ketika dia tidak ada di tempat. Misal ada seseorang yang membicarakan akhuna, membicarakan saudara kita yang muslim, yang sunni, yang salafi. Membicarakan menghibai kehormatannya. Dan kamu tahu dia tidak seperti itu keadaannya. Orang yang tidak ada. Maka kewajiban kamu ialah membela kehormatan saudara kamu tadi. Bukti kalau kamu betul-betul tulus, jujur, mencintai dia karena Allah, berukhuwah dengan dia. Ini besar pahalanya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an 'irdi akhihi, raddallahu 'an wajhihi an-nar yawmal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan palingkan wajahnya dari neraka di hari kiamat nanti. Imam Ahmad yang meriwayatkannya, Imam Ahmad At-Tirmidzi, dia memiliki cukup banyak jalur dari Abu Darda, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dalam bukunya Ghayatul Maram, takhrij ahad al-halal wal-haram, Ghayatul Maram. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Asma bintu Yazid, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man dhabba an lahmi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela daging saudaranya yang tidak ada di tempat, yang gaib, maka hak atas Allah untuk membebaskan dia dari neraka. Membela daging saudaranya, artinya daging saudaranya sedang dimakan oleh orang. Ini maknanya riba. Ada seseorang yang menghibai saudara kamu, riba perkara yang batil. Kamu membela saudara kamu yang dihibai tadi dalam kondisi saudara kamu tidak ada tempat, lagi gaib, maka hak atas Allah membebaskan diri kamu dari neraka. Riwayat Imam Ahmad, ada kelemahan di dalamnya, namun dia memiliki mutaba'at, syawahid, sehingga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Ghayatul Maram, dan juga disebutkan dalam Sahihul Jami'. Masya Allah. Ini sesuatu yang bisa saya katakan cukup langka di zaman sekarang. Seringkalinya masing-masing kita itu egois, mementingkan diri sendiri. Yang paling parah itu adalah membiarkan dalam kondisi dia tahu temannya itu tidak demikian keadaannya, diribai sama yang lain, justru dia amini, dia biarkan orang tadi meribai saudaranya. Ada mukhazil. Ini lebih parah lagi, menunjukkan kebusukan akhlak dan hati. Yang dianjurkan, yang dihasung adalah membela. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Kitabul Adhkar menjelaskan, i'lam annahu yanbaghi liman sami'a ghibata muslimin ayyaruddaha wa yasjura qailaha. Ketahuilah, seyokianya, sepantasnya bagi seseorang yang mendengarkan ghibah kepada seorang muslim untuk menolaknya, membantahnya, menghardik yang mengucapkannya. Fa illam yasjurhu bil kalam zajarahu biyadihi. Kalau dia tidak mampu menghardiknya dengan ucapan, dia halau dengan tangannya, suruh diam gitu. Sukut, diam, dihalau dengan tangannya. Fa illam yastati' bil yadi wala bil lisani faraqa dzalikal majlis. Kalau dia enggak sanggup dengan tangannya atau dengan lesannya, maka hendaklah dia meninggalkan masjid tersebut. Meninggalkan majlis tersebut. Majlis ghibah, menghibahi seorang muslim yang kamu tahu dia enggak demikian keadaannya dan kamu enggak sanggup untuk merubahnya. Pergi. Fa in sami'a ghaibata syaikhihi aw ghairihi mimman lahu 'alaihi haqqun aw min ahli al-fadli was-salahi kana al-i'tina'u bima dzakarnahu aktsar. Bila dia mendengarkan ghibah kepada gurunya, yang diribai gurunya atau orang lain yang dia punya hak atasnya, orang yang berjasa kepada dirinya atau bahkan orang tuanya, segala macamnya, atau yang diribai adalah orang-orang yang dikenal keutamaan dan kesolehannya, maka memperhatikan apa yang kita sebutkan di atas lebih banyak lagi. Harus lebih punya semangat lagi untuk meredam ghibah tadi, mencegahnya, menolaknya, menghadir pelakunya yang mengucapkannya, atau pergi dari situ. Membela kehormatan saudara kita ketika dia tidak ada, sekali lagi itu menunjukkan kejujuran sebuah ukhuwah. Karena kamu tidak punya tendensi apapun, tidak punya kepentingan apapun, tidak mendapatkan maslahat apapun, murni membela saudara kita karena Allah. Dan ketika saudara tadi mendengar dia dibicarakan dengan batil, diribai dan segala macamnya, dan dia mendengar ada akhuhu, saudara dia si fulan atau si alan membela kehormatan dirinya, pasti dan pasti orang tadi akan sangat berterima kasih kepada kamu. Sabab terjalinnya sebuah ukhuwah, sebuah mahabbah, sebuah ulfah. Di sisi yang lain, pahala besar yang disebutkan dalam hadis dan dibawakan di atas. Ini langkah. Laqad tasahala an-nasu fi hadzal khuluqi fala yaqumu bihi illa rajulun wafi wa hadza aziz. Di zaman sekarang orang bermudah-mudah terkait dengan akhlak ini. Tidak ada yang bisa melakukannya melainkan seseorang yang wafi. Emang yang sempurna akhlaknya, kokoh akhlaknya, dan itu jarang. Hadza aziz. Itu yang seharusnya kita terapkan, kita lestarikan, kita semarakkan, kita biasakan, di kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Ada ungkapan as-sadiqu man sadaqaka fi syiddati la fi ar-raha wal akh man dhabba 'anka fil ghaibi la fil mashhadi. Yang namanya sadiq, teman yang sesungguhnya, ialah yang menemani kamu dalam kondisi kamu sedang genting, situasi kritis. Bukan yang menemani kamu ketika kamu sedang lapang. Seorang ikhwah yang sesungguhnya, yang membela kehormatan kamu ketika kamu tidak ada. Bukan yang membela kehormatan kamu di depan kamu sendiri. Nama ikhwan. Masih banyak yang mau saya sampaikan ini. Di kepala saya masih banyak banget. Tapi waktunya sudah 1 jam 8 menit saya berbicara. Belum membahas tentang permasalahan yang lain. Dan hal-hal yang bisa merusakkan ukhuwah sangat banyak. Barakallahu fikum. Intinya adalah hal-hal yang melanggar syariat, baik itu akidah, manhaj, muamalah dan akhlakiyah, yang melanggar syar'i, yang diharamkan dalam Islam, itu pasti akan merusak ukhuwah. Hal-hal yang dianjurkan dalam syariat, akhlak, muamalah yang dianjurkan dalam syara', itulah perkara-perkara yang bisa menguatkan ukhuwah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat untuk antum sekalian. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita cukup sekian. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.